Kawan saya pernah dikecewakan oleh seorang gadis. Haa, ini best sikit. Kini beliau seakan-akan sudah hilang minat untuk berumah tangga. Apakah caranya atau tip yang boleh beliau amalkan untuk mengobat hati yang telah terluka? Kawan dia pernah dikecewakan oleh kekasih. Dia ni macam putus asa nak kahwin. Kita rasa bukan kawan dia, dia dah nak. Kalau kawan mu, kawan mu lah tanya. Asal hak tu kawan dia. Asal hak molek dia. Tapi tak apalah, orang pun tak nampak dia siapa-siapa. Nah, cuma kita rasa dia dah. Baik. Batulah kita ni, apa-apa pun, janganlah kita putus asa daripada rahmat Allah. Ni siapa bunuh diri ni boleh tahan kalau tak mau kahwin, bunuh diri. Minum racun pasal awek dia ada balok lain. Awek pula hari tu naik atas bangunan, pegang di tiang bendera nak terjun. Bomba mari, naik wang-wang mari, tanah wang mari. Tak terjun, pegang je nak terjun. Jadi kereta jeng. Kita tanya kis benda, budak puan awek dia atas bangunan. Oh, nak bunuh diri. Dah berani nak terjun? Nak terjun pegang saja. Nak terjun rayak. Faham tak? Dia nak menunjukkan kepada boyfriend dia, bahasanya biar aku mati tak apa kerana perbuatanmu, padang muka mu. Padahal padang muka dia, dia terjun mampuh, dia kena azab lah kubur. Nak? Sampai gitu semua siasat. Rupanya boyfriend dia ni, tidak akak telefon dia setelah dia call 3 kali. Ambo siapa gitu semua. Nak dia call 3 kali boyfriend dia. Boyfriend dia dah akak telefon. Dah kadang-kadang mungkin boyfriend dia duduk tidur atau duduk berok nak akak ke mana. Tak. Jadi polis pergi cari boyfriend dia mari supaya dia tak jadi terjun. Dan dapat sungguh buat mari dengan leroba polis. Kita tunggu nak tengok boyfriend dia lagu mana kalah. Comel lagu mana tak tahu handsome. Pasal siapa nak bunuh diri ni? Kuah-kuahnya muka macam ke Leonardo DiCaprio. Mana boleh tahan kira? Macam hero Titanic aduk gini. Tiba-tiba mari. Hitam. Macam sutung kering. Kata berat sungguh bapa jadi gitu. Kalau kata muka comel macam Nabi Yusuf nak, mata bercahaya, boleh tahan kira nak terjun bangunan. Macam sutung kering nak jual pasal. Ini lah bila agama tak ada dalam diri. Minum racun, jeruk, tekok, macam-macam pesek. Kosok putus asa lah. Kalau gah ada dia kahwin dengan orang lain, kita kahwin dengan orang lain. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Tak ada masalah sikit. Dalam orang nak kita, kita kahwin pun, kita kahwin pulak ramai-ramai lagi. Tak ada masalah. Hidup di dunia ni tak usah buat pelik sangat. Kita minta anak dia, dia tak beri. Nak peraham dia. Bukan anak dia hebat lah. Ada anak lain gitu kok. Kaki 2 kok. Tangan 2 juga. Ni perah sangat apa tak mau kahwin. Rugi. Tak ada lu dia. Jangan main perah gitu. Perah sekejap sudah. Jangan perah lama sampai tak kahwin. Rugi ber.